ijma'an fi hadzal zaman. Apakah satu hal yang mungkin terjadi ijma' di zaman ini? Dan bagaimanakah terwujudnya hal tersebut? Jawabannya kami katakan, tidak ada ijma' di zaman ini jika telah didahului idakana hunaka khilafun sa'i. Jika sebelumnya telah ada khilaf. Karena sebenarnya tidak ada ijma' bersama adanya khilaf saat di masa silam. Maka jika umat Islam berselisih pendapat menjadi dua pendapat, kemudian ulama-ulama belakangan ijma' mengambil satu dari dua pendapat tersebut, maka hal ini tidak dinilai ijma'. Alasannya karena pendapat itu tidak mati dengan matinya orang yang mengucapkannya. Wa ala hadza, maka berdasarkan keterangan ini, maka tidak bisa kita bayangkan adanya pertanyaan semacam ini, karena ini satu hal yang tidak mungkin terjadi. Jika penjelasan beliau, dan ini juga yang pernah kita baca di Ma'alim Usulfiqih hingga Ahlussunnah, dan di pelajaran Ma'alim Usulfiqih hingga Ahlussunnah yang kita kasih catatan berkaitan dengan hal ini, karena realita menunjukkan adanya beberapa hal yang dulu hilang kemudian dinyatakan ijma'. Misal masalah larangan memakai masalah sutra di masa sahabat tersebut khilaf. Sahabat Abdullah bin Zubair berpendapat jenis sutra itu haram dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Setelah itu terjadi kesepakatan kalau sutra untuk perempuan itu ijma, kalau itu boleh. Dan para ulama setelah itu menyebutkan bahasanya boleh ya, sutra untuk perempuan itu ijma. Masalah akan ijma sahabat ada khilaf. Dan contoh yang lain adalah tentang masalah memberontak terhadap penguasa yang zalim. Di masa sahabat ada khilaf, dapat khilaf. Setelah itu khilaf hilang dan ahli sunnah sepakat haram. Yang dikatakan oleh An-Nawawi juga Muslim dan para ulama yang lain, maksudnya khilaf tersebut hilang. Demikian juga ahli sunnah pada awalnya memiliki pendapat mana yang lebih afdal, Utsman ataukah Ali. Kemudian kata Ibnu Taimiyah khilaf tersebut hilang. Ahli sunnah sepakat bahwasanya Utsman lebih afdal daripada Ali. Maka ternyata kita jumpai contoh dalam masalah fikih, demikian juga dalam masalah akidah, yang pada awalnya terdapat khilaf, kemudian khilaf hilang dan terjadilah ijma'. Perkataan Syekh Muslimin di sini nampaknya agak mengganjal jika dibandingkan dengan beberapa realita yang tadi kita contohkan. dia enggak membaca. Dan sebagaimana pernah kita bahas di Ma'alim, bahasanya saya belum tahu penjelasan detail tentang hal ini, mendapatkan keterangan yang lebih detail tentang hal ini. Demikian juga sampai saat ini juga belum dapatkan penjelasan yang lebih memuaskan lebih lengkap tentang masalah ini. Tidak dibantah, loh, nyatanya ada ulama A berpendapat beda. Maka lepas dari tanggung jawab. Maka seorang ulama mengatakan, saya tidak mengetahui, sebatas mengetahui saya tidak ada khilaf, dibantah. Loh, bukankah si A ulama A tidak seperti itu? Maka ulama yang mengucapkan kalimat tadi itu bebas dari tanggung jawab. Dia beralasan gampang, saya kan cuma menceritakan pengetahuan saya, tetapi saya tidak sehilang, tidak tahu kalau ternyata ada hilang. Wadahir, maka kemungkinan yang paling besar bahasa di antara manusia yang paling teliti dan paling terpercaya dalam masalah kemungkinan ijma adalah bahasa Islam Ibn Taimiyah. Maka syarat ijma itu jadi hujah haruslah ijma yang sahihun naqluhu, nukilannya benar. Maka lebih sempurna jika kita katakan bahasanya dalil ketika setelah Quran dan Sunnah adalah al-ijma as-sahih naqluhu, adalah ijma yang nukilannya itu benar. Nukilan bahasanya itu ijma benar, karena tidak cuma klaim ijma itu diterima. Tidak cuma klaim ijma diterima. Cuma ijma yang sahih penukilannya. Yang menukil adalah ulama yang memang benar-benar menguasainya. Kemudian kita masuk pada dalil yang keempat, rafi'ul qiyasu fahaman lahu. Dan dalil keempat adalah qiyas, maka pahamilah qiyas dengan baik. Dan kasus dasar disebut maqif. Yang kedua kasus pokok disebut maqif alaih. Ketiga hukum disebut juga dengan tempat atau sasaran sekian. Ilah jami'ah, ilah yang menyatukan kasus cabang dan kasus pokok. Maksudnya adalah al-waqfu, satu sifat yang jami' yang menyatukan kasus cabang dan kasus pokok. Maka kita simpulkan dari definisi di atas bahasanya kias harus memiliki empat rukun. Salah satunya adalah ilatun jami'ah. Maka berdasarkan rukun yang keempat ilatun jami'ah, kita katakan anal umur ta'at budiyata, bahasanya perkara-perkara ta'at budi, perkara-perkara yang murni ibadah, laisa biha qiyasun, tidak ada qiyas di dalamnya. Mendingan tidak semua ibadah itu menolak qiyas. Namun ibadah-ibadah yang memang murni itu ta'at budi, nah itu yang tidak menerima qiyas. Kalau ibadah-ibadah yang ada sisi yang bisa ditangkap, maka itu ada qiyas. Maka dalam zakat, zakat terfitr kita katakan di sini kurang. Apa alasannya? Salah satunya sunat dia. Termasuk dalil yang paling mendekati adalah dia. Dia dengan makanan pokok yang ada di zaman Nabi. Misalnya uang kertas, ada zakat pada uang kertas. Ya, apakah tidak ada zaman Nabi? Artinya zakat pada emas dan perak. Namun kita katakan tabungan ada zakatnya, dipiaskan dengan emas dan perak. Dalam puasa kita tidak dapatkan tata cara khusus puasa Senin Kamis. Dari yang ada itu puasa Ramadan. Puasa itu yang terbit saja, tidak tenggelam matahari. Selama puasa tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu dari-darinya tentang puasa Ramadan. Cuma puasa Senin cuma puasa itu saja. Namun gimana kan puasa Senin? Maka tata caranya kita kiaskan dengan puasa Ramadan. Kita juga tidak mendapatkan dalil khusus yang rinci bagaimana kata secara sholat duha, sholat rawatib. Yang kita jumpai di takbiratul ihram macam-macam itu sholat yang dikerjakan di sholat wajib. Kalau hadis khusus sholat duha dua rakaat itu mendapat sejarahnya pakai al-fatihah ketika rukuknya baca apa, sujudnya baca apa. Kita katakan dengan dalil kias, kita kiaskan dengan waktu, sama-sama kias dengan alasan sama-sama sholat. Lalu apa contoh tidak ada kias dalam perkara abudi? Abudi. Thank you. anna al-qiyasa hujjatun al-kitab wa sunnatu wa nazaru sahihu. Amma kitabu faqawluhu ta'ala Allahul ladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. Wal-mizanu huwa ma tuzanu bihi al-asya'u. Wa kadhalika fa inna jami'al ayati allati darabahu Allahu wa salam ta'tabiru tuktabaru dalilan al-qiyasi bi anna tamsila halin bi halin al-fardin bi fardin yakni qiyasahu alayhi. Wa maqsudu bidzalika anna yaqtabiru an-nasu bil misri fa yaqisuna alayhi ma sabahu ma sabahu wa hadha huwa ayru qiyasi. Suma inna Allah ta'ala masala imkani ihya'il mauta ba'da an anna kanu ramiman bi ihya'il ardi ba'da an kana hamidatan. Contohnya dalam surat Zuhur 4 rakaat, surat Asr 4 rakaat dan semisal itu, laisa fi hafiyah, tidak ada hafiyah di dalamnya. Contoh yang lain adalah daging unta itu membatalkan wudu menurut pendapat yang mengatakan ini taat budi dan ada khilaf dalam masalah ini yang telah dibahas oleh Ibnu Taimin di awal di depan ketika tentang masalah adanya hikmah dalam syariat. Lain kalau soal ini tidak bisa dibiarkan dengan daging binatang buas misalnya, karena ini akan taat budi. Maka segala sesuatu yang tidak bisa kita ketahui ilahnya, maka tidak mungkin kita melakukan kias. Karena salah satu syarat kias adalah diketahuinya ilah. Dan ilah ini terjemah menyatukan antara masalah pokok dengan cabang, menyatukannya berhukmi sehingga diberi hukum yang sama. Walaupun maka jika kita tidak mengetahui ilah, maka bagaimanakah kita samakan kasus cabang dengan kasus pokok? Dan para ulama berselisih pendapat tentang apakah kias itu termasuk dalil. Meskipun demikian, ya, zahiriyah menolak kias dengan berkat disebut zahiriyah karena menolak kias. Meskipun demikian, meskipun zahiriyah menolak kias, nyatanya ulama-ulama yang mengatakan kias itu bukan termasuk dalil dalam agama, ternyata prakteknya mereka memakainya. Ternyata dalam praktek mereka memakainya. Maka mereka mengatakan tidak ada kias, itu teori aja. Beri yang mengatakan tidak ada kias, itu teori. Nyatanya praktek, prakteknya ya pakai kias. Walaupun seperti maka mereka tidak mampu untuk membebaskan diri dari kias. Itu realitanya. Mereka tidak mampu membebaskan diri dari kias. Kamu tidak mampu pakai kias. Dan dari bahasa yang kita keluja adalah Quran, Sunnah dan akal sehat. Kita katakan dari bahasa yang kita keluja adalah Quran, Sunnah kataan sahabat, ijma' salaf dan akal sehat. Bagaimana dikatakan Syaikhul di Al-Usul min Ilmu Usul? Kalau Syaikhul di Al-Usul min Ilmu Usul mengatakan dalil bahasa kita adalah mencari Quran, Sunnah, perkataan sahabat, perkataan sahabat dan akal sehat. Kita katakan sebenarnya perkataan sahabat bahkan itu ijma salaf. Rasulullah dikatakan oleh Al-Muzani muridnya Al-Imam Syafi'i mengatakan bahasanya salaf ijma kias adalah hujah. Dan tidak ada satupun ulama dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari kemujahan kias adalah hujah. Oleh karena itu maka pendapat zahiri yang mengatakan kias bukan hujah itu adalah pendapat Zuhriyah yang mengatakan qiyas bukan hujjah secara mutlak. Ini adalah pendapat yang bid'ah dalam ilmu fikih. Pendapat yang bid'ah dalam ilmu fikih. Karena qiyas atau hujjah adalah ijma ustaz. Dalam Quran adalah diantaranya firman Allah, Allah zat yang telah menurunkan Alkitab bil haq dan kebenaran, wal mizan dan bah, wal mizan dan bah timbangan. Mizan adalah satu alat yang digunakan untuk menimbang berbagai hal. Dan itulah qiyas. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim di I'lamul Maqiin, bahasanya qiyas dalam Al-Qur'an itu disebut mizan. Demikian semua ayat yang darabah Allah biar masalah Allah gunakan sebagai permisalan ini dan itu untuk tabar teranggap sebagai dalil alal qiyas, dalil kewujudan qiyas. Karena menyamakan satu keadaan dengan keadaan yang lain atau satu individu dengan individu yang lain, yakni artinya adalah dia tahu mengkiaskan individu tersebut hari dengan individu yang lain, dan Allah telah menjadikan permisalan ini sebagai hujjah. Wal maksud bidzalika, dan maksud dari hal tersebut adalah hendaknya manusia mengambil pelajaran dengan permisalan. Maka mereka kiaskan dengan permisalan tersebut hal-hal yang serupa dengannya. Jadi sama dengan kias. Contohnya, contoh sederhananya atau contoh lainnya, misalnya ada seorang pemilik perusahaan memecat karyawannya ya, karena seminggu berturut-turut tidak masuk tanpa izin. Maka diumumkan beberapa waktu yang lewat, perlu saudara-saudara ketahui bahwasanya saya telah memperhentikan si A karena dia tidak masuk kerja selama seminggu berturut-turut tanpa sebab. Maka tidaklah hal ini kalian jadikan sebagai ibrah dan ibrah, tidaklah kalian jadikan sebagai ibrah, tidaklah kalian jadikan sebagai pelajaran. Tidaklah kalian jadikan sebagai pelajaran. Artinya apa? Jangan coba-coba kalau masih ingin kerja di sini, jangan coba-coba enggak masuk kerja seminggu berturut-turut. Dan namanya ibrah. Kalau kalian coba-coba seminggu enggak masuk tanpa keterangan, jangan kaget kalau nasib kalian yang coba-coba tadi sama dengan teman kita dulu yang diperhentikan. Mungkin adalah, maka kasus ini saya jadikan sebagai permisalan untuk kalian, sebagai contoh untuk kalian. Maka ini jadi dipermisalkan keadaan dengan keadaan. Ini ada keadaan orang yang telah dipecat, dia tidak masuk seminggu. Itu ilahnya. Ilahnya tidak masuk seminggu tanpa keterangan. Ini keadaan si A. Kok si B juga mengalami keadaan yang sama, ya, maka dia akan dipecat. Maka permisalan, semua permisalan adalah semua permisalan pengambilan ibrah. Semuanya adalah dalil qiyas adalah hujjah. Kemudian, ini Allah Subhanahu Wa Taala memisalkan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat 39? Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah kita lihat bumi itu khasyi'atan. Khusyuk di sini maknanya ya bisata, kering, tidak ada tumbuhan badannya. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', maka jika kami turunkan air hujan. Air hujan itu anzalna, karena dari atas ke bawah. Ihtazzat maknanya tahakkakat, maka bumi tersebut bergerak. Wa obat dan berkembang, semula mengkerut kemudian jadi menggelembung. Intahafat menggelembung, wa alat dan meninggi, yang semula mengkerut. Artinya apa? Bumi mengalami annama, perkembangan. Semula lalu terus sekarang kering, kemudian seakan-akan nampak sudah berkembang, sudah tinggi dikarenakan air. Kita di sini terdapat faedah makna bahasa untuk riba, apa makna bahasa untuk riba dalam bahasa Arab. Riba itu maknanya apa? Sebenarnya riba dalam bahasa Arab maknanya adalah annama, tumbuh, berkembang, semula mengkerut, kemudian jadi menggelembung, semula sedikit, jadi banyak. Wahobat, wahobat ya riba. Innalazi ahyaha lamuhyil mauta, sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi, itulah zat yang akan menghidupkan orang-orang yang mati, sehingga dia maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj. Ya ayah nasuhai manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan, minal ba'si tentang ba'at, tentang kebangkitan setelah kematian, fa'inna khalaqnakum, maka ketahuilahnya kami dulu menciptakan kalian. Kalian di sini artinya menciptakan Adam, asal muasal kalian, min turabin dari tanah. Karena kita tidak tercipta dari tanah, namun dari air mani. Yang tercipta dari tanah adalah Adam. Dan karena Adam itu tercipta dari tanah, maka bisa kita katakan bahwa kita tercipta dari tanah. Tsumma khalaqna, kemudian min nutfatin, maksudnya kemudian kami ciptakan keturunan Adam min nutfatin dari maniyin mani. Tsumma min alaqatin, kemudian alaqah itu darah yang membeku. Tsumma min mudghatin, kemudian mudghah yaitu sekerat daging yang sekadar bisa dimamah. Mukhallaqatin artinya musawwaratin, yang telah diberi rupa dengan rupa yang sempurna. Wa ghairi mukhallaqatin, dan belum diberi rupa yang sempurna. Linubayyana lakum, supaya kami jelaskan kepada kalian betapa sempurnanya kekuasaan kami. Wanukiru, dan kami beri tempat fil arham, fil rahim, manaja, siapa saja yang kami inginkan, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu waktunya, waktu keluar dari rahim. Tsumma kemudian nukhi cukum, kami keluarkan kalian dari perut ibu kalian tiblan, dalam keadaan menjadi anak kecil. Tsumma kemudian kami beri umur panjang kepada kalian, litabluhu asyuddakum, supaya kalian sampai pada usia kedewasaan. Asyuddakum maknanya adalah al-kamal wal quwa, usia sempurna dan usia dalam puncak kekuatan, kekuatan indera, kekuatan badan. Kita kerja lain maknanya adalah umur 30 sampai 40 tahun. Itu asyuddah. Wa minkum man tuwafa, dan diantarkan ada yang telah meninggal dunia sebelum sampai usia dewasa. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur, dan diantarkan ada yang diberi umur panjang sehingga sampai jadilah orang pikun, dikembalikan kepada ardhil umur, umur yang paling hina. Umur yang paling hina apa? Umur yang di umur tersebut orang, seorang manusia dalam keadaan pikun. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, orang pikun itu gimana? Likaila ya'lama, supaya dia tidak tahu min ba'di ilmin, setelah dulunya tahu syai'an, tidak tahu apapun. Orang pikun itu blank, dulu pinter, setelah pikun jadi bodoh, hilang semua kepintarannya, hilang semua pengetahuannya. Dan kita terjelaskan di ada kutipan perkataan Ikrimah. Ikrimah mengatakan siapa yang hafal Al-Quran tidak akan pikun semacam itu. Watawal ardo hamidatan, dan kau lihat bumi itu hamidatan, artinya ya bisatan kering. Faidah anjang alayal ma' maka jika kami turunkan ayam hujan badannya intazat maka bergerak warobat. Robat di tafsir jalanan dikatakan irtafa'at wazadah, maka menggelembung, naik dan meninggi, wazadah dan bertambah. Maka riba dalam bahasa Arab maknanya adalah an-nama atau az-ziyadah, sama saja tambahan. Wa ambatat min kulli zawjin bahijin, dan maka tumbuhlah setiap pasangan bahijin yang hasanin yang indah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, lafadkan fi qasasin ibratun li ulil albab, sesungguhnya dalam kisah mereka terdapat ibrah bagi orang yang punya akal. Apa itu ibrah? Qiyas. Orang yang punya perusahaan tadi mengatakan, tidaklah kasus ini kalian jadikan sebagai ibrah. Artinya apa? Jangan macam-macam. Walau mungkin tidak mungkin kisah mereka itu jadi ibrah, kecuali jika kita kiaskan ma masalah segala sesuatu yang semisal dengan keadaan mereka. Kita kiaskan segala sesuatu yang semisal dengan keadaan mereka, kita kiaskan dengan keadaan mereka. Allah juga berfirman, tidak akan mereka berjalan di permukaan bumi, sayang dulu lalu mereka melihat bagaimana akibat dari orang-orang sebelum mereka. Allah hancurkan mereka, walil kafirina amsaluha, dan bagi orang-orang kafir semisal dengannya. Maka jika kalian kafir, maka dulu sudah ada orang kafir yang Allah hancurkan, maka jangan kaget jika ada orang kafir sekarang Allah hancurkan. Dan Allah berfirman, apa ayina bil khalqil awal, apakah kami kecapean untuk menciptakan manusia pertama kalinya? Jawabannya tidak. Balhum filabzim min khalqin jadid, bahkan mereka itu berada dalam kerancuan. Min khalqin jadid berkaitan dengan penciptaan yang baru, yaitu kebangkitan dari kubur. Maka dalam praktek ini terdapat qiyas antara al-ma'ad akhirat atau pengembalian al-mabda dengan penciptaan pertama kali. Ini adalah qiyas yang jelas, wadih yang jelas. mulai menciptakan makhluk pada awal mulanya, layak sih tidak akan lemah anil i'adah untuk mengulangi, untuk mengembalikan. Karena menurut manusia innal bada'ah mulai penciptaan itu lebih sulit, sedangkan mengembalikan penciptaan ahwan itu lebih ringan. Lapsin kita berjalan maknanya sakti. Keampuran kontin jadid al-fa'fu walidhalika walihadara karena itu Allah berfirman di akhir surat Yasin, darabalana masalan banasya khalqah, manusia membuat masalah. Masalah di sini enaknya terjemah bebasnya itu subuhat. Manusia membuat subuhat, ini itu apa yang dimaksud masalah di sini? Nah ini terusnya ayat. Wanasya khalqah, dan dia lupa dengan penciptaannya. Apa masalah dan subuhat yang dibawakan oleh manusia? Manjuhil ayatoma wahyaromi. Nah ini yang Allah sebut dengan masalah. Tidak cocok kan kalau kita terjemahkan dengan permisalan. Tidak cocok. Wong makna masalahnya lah, manjuhil idoma wa yaramim, itu masalah. Siapakah yang akan menciptakan tulang-tulang ini padahal sudah hancur? Nah, ini kalimat ini yang Allah sebut dengan masalah. Tidak tepat kan kalau diterjemahkan dengan permisalan. Permisalan itu apa? Gambaran kan? Perumpamaan. Kalau dia tercipta dari mani, maka dia tidak akan heran. Tulang kok hidup lagi. Itu enggak akan hilang, enggak perlu hilang. Kuli kuli halal di antara awal marah, katakanlah bahasanya yang akan menciptakannya adalah yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kalinya. Wahwah kuli khalqin alim, dan dia khalqin di sini artinya makhluk, dan dia mampu baik dengan segala makhluknya, baik sebelum tercipta ataupun setelah tercipta. Wahabi kulluhu kulluha adikatun akliya. Ini semua yang terkandung dalam surat Yasin ini semua dalil-dalil akli yang menunjukkan kalau adanya hari berbangkit. Maka zat yang mampu menciptakan tulang menciptakan manusia pertama kali tentu tidaklah lemah jika cuma menghidupkan kembali tulang tulang. Wabah dalil awal, inilah dalil logika yang pertama kalau bangkitnya manusia adalah satu hal yang mungkin terjadi. Kalau seorang itu percaya bahwasanya Allah menciptakannya, Allah mengembalikannya tentu mudah bagi Allah. Perkataan Al-Qasimi di sini sama persis dengan perkataan itu di surat Kahfi. Di akhir surat Kahfi membahas surat Yasin, kemudian menyebutkan kandungan surat Yasin. Bahasanya di akhir-akhir di ayat beberapa ayat surat Yasin ini terdapat dalil-dalil akli dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahwasanya hari berbangkit adalah satu hal yang mungkin terjadi. Kemudian dalil yang kedua, wahwah fi kulli khalqin alim, dan Allah mengetahui segala makhluknya. Maka jika Allah mengetahui segala makhluknya, maka tentu Allah itu kuasa ala kulli khalqin untuk menciptakan seluruh makhluknya. Karena layaknya tidaklah lemah, bukan lemah ya sebenarnya, tidaklah tidak mampu anil khalqi untuk mencipta, kecuali sesuatu yang jahilun tidak tahu bagaimana cara mencipta. Nah, ketika Allah katakan bahwa dirinya itu mengetahui segala makhluk, maka mencipta, maka diantaranya adalah Allah tahu cara menciptakan makhluk. Diantaranya adalah Allah tahu cara menghidupkan kembali makhluk. Dan dari yang ketiga ada di ayat ke-80, Al-Adisa'alakum minasyajar al-akhdari nara. Ya Allah adalah zat yang menciptakan kalian, Allah menciptakan untuk kalian dari batang pohon atau ranting pohon yang hijau, Allah ciptakan naran api. Fa'idah, maka tiba-tiba antum kalian min mutu fidun, bisa menyalakan api dengannya. Namun tidak sembarang batu tentunya, batu tertentu, disebut zandi, Kata sebut marmi. Awak ma'ash bahasa di kata semacam itu. Fa'il marah maka menyalalah api. Itu apa asal dibatin atau sebagian yang dikumpulkan pada sebagian yang lain lalu menyalalah api. Hada sadaru pohon ini atau ranting ini itu masih ranting hijau, bukan ranting kering yang sudah dipangkas dan dijemur berhari-hari. Enggak, baru ngambil dari pohon, makwas motong dari pohon. Setelah itu diapakan, itu nanti jadi perhatian. Maka pohon yang hijau itu baidun minanar, sangat jauh dari api. Kenapa? Karena masih hijau, baru saja dipotong dari pohonnya. Lihat orang pun dia masih basah, bukan kayu kering, bukan ranting kering, masih basah. Yang ini bertolak belakang dengan sifat api, karena api itu punya sifat kering, menghabiskan air. Sifat api itu menghabiskan air, ya kan? Sedangkan kayu yang basah, yang dalam konsekuensi dari basah adalah dingin. Sedangkan ini kebalikan api, api itu hangat, bahkan panas. Maka di antara keduanya, maka di batang pohon yang hijau yang basah ini terdapat api yang kering dan panas. Maka di satu batang pohon ini di antaranya ada tanah kot dan kotor, ada pertentangan dan pertentangan. Wama azalika meskipun demikian, ia puluh hada ternyata muncullah api min hada dari kayu yang basah. Maka zat yang kuasa untuk mengeluarkan api yang panas, yang kering dari ranting pohon yang hijau dan dingin tentu kuasa untuk menciptakan makhluk. Kemudian firman Allah, fa'idha maka tiba-tiba untuk minutuk itu kalian bisa menyalakan perapian dengannya. Kata taksi pun maka ini adalah menegaskan di luar realita. Maka satu zat yang bisa menyatukan dua hal yang bertentangan di satu tempat. Ini ada ranting pohon basah dingin, dari sini Allah keluarkan api. Satu hal yang sangat-sangat aneh bagi manusia. Mengumpulkan dua hal yang bertentangan itu menurut manusia mustahil. Jika ini ternyata tidak mustahil, yang menurut pikiran manusia itu mustahil, ternyata tidak mustahil, maka bagaimana kalau kita dengan tidak menghidupkan tulang belulang ya. Dan dalil yang keempat, awalaysa alladzi khalaqa as-samawati wal ardh, bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi kuasa untuk menciptakan semisal mereka. Maka zat yang menciptakan langit dan bumi wa ya'ba dan langit lebih besar daripada penciptaan manusia. Bagaimana firman Allah, bukankah penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia? Akan tapi manusia tidak mengetahuinya. Oleh karena Allah berfirman di kelanjutan ayat di surat Yasin, bala huwal khalaqul alim, bahkan benar dan dia Allah jelaskan yang mencipta lagi maha mengetahui. Kalimat ini adalah takdir penguat untuk firman Allah di masa bapak sebelumnya. Wa bi kulli khalqin alim, yaitu Allah maha kuasa atas segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Maka jika Allah bisa menciptakan langit dan bumi, apa sulitnya mengembalikan manusia sudah? Dalil yang kelima, inam amruhu, sesungguhnya perintah Allah jika Allah menginginkan sesuatu, ayatulah lahu kun fayakun. Allah berkata kepada sesuatu yang akan Allah ciptakan pun, maka akan terjadilah apa yang Allah inginkan. Walladzi maka zat yang inilah perintahnya, ayatul lillahi, dia berkata kepada sesuatu pun, maka terjadilah yang Allah inginkan. Maka jika Allah berfirman kepada tulang-tulang yang setelah tulang tersebut akan jadi tidak sah. Dan di sini ada kata-kata syai'an dan syai'an di sini nakirah didalui sah, yaitu idah. Idah itu dorok mengandung makna sarah. Kata umum maka berarti maknanya umum, maknanya luas. Ayakun lelah kumpun bayakun. Maka bila sana, maka maksudnya zat yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Maksudnya di sini artinya tanzihan lahu, kita sucikan Allah dari sifat tidak mampu. Bahwa dan Allah di tangannya Allah kerajaan segala sesuatu. Faman, maka zat yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Bahwa munazzah dan dia terbebas dari segala aib dan kekurangan. Tentu dia tidaklah kesulitan untuk mengembalikan penciptaan. Dan hal yang ketujuh wa ilaihi turja'un, dan kalian akan mengembalikan kepada Allah. Yang artinya seandainya makhluk itu mati kemudian mereka tidak dikembalikan kepada Allah, misalnya hal ini bertolak belakangan dengan hikmah. Maka sudah harus menuju ila Allah, harus ada kembali kepada Allah. Nah kalau harus ada kembali kepada Allah, maka sudah harus ada al-ihya, menghidupkan sesuatu yang sudah. Fadilah sebab ini tujuh dalil dari surat Yasin. Dalalah Allah berdalil dengannya untuk menunjukkan mungkin saja Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Maka ini semua isinya adalah qiyas dalil, qiyas yang lah. Sesungguhnya keadaan Allah, jika Allah menginginkan